طيب قال رحمه الله تعالى الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي. القسم الأول ما يتعلق بجهالة الراوي. نعم، المراد بجهالة الراوي ألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. Yang dimaksud dengan jahalatul rawi adalah tidak diketahuinya ta'dil dan tidak pula jarah mu'ayyan, yakni secara spesifik pada perawi tersebut. Wa yadkhulu tahtaha ibhamu ismir rawi wa jahalatu 'ainihi wa jahalatu halihi. Dan rawi yang majhul ini mencakup tiga, pembahasan jahalatul rawi mencakup tiga hal. Yang pertama adalah rawi yang mubham, ibham. Yang kedua adalah jahalatul 'ain, dan yang ketiga jahalatul hal. Nah, dan akan datang satu persatu penjelasannya. Kata beliau rahimahullahu taala, asbabul jahala, apa-apa saja yang menyebabkan seorang perawi dihukumi majhul. Awalan, asbabul jahalati hiya, asbabul jahalati hiya ayyusammiyar rawiya syaikhahu, ayyusammiyar rawi syaikhahu au yukanniyahu au yukanniyahu au yunsibahu awyan sibahu nam awyan sibahu ila qabilatin aw balad aw sana aw sina ala ghairi mashtahara bihi dhalika syekh fayudhannu annahu syekhun akhar fatahsurul jahalah. Kata beliau, sebab yang pertama, terkadang rawi itu majhul bukan karena salah dia, bukan salahnya dia, tapi salah muridnya. Jelas ya, di mana si murid ini dia memberikan nama kepada gurunya, atau memberikan kunyah kepada gurunya, atau menisbatkan gurunya kepada kabilah atau negeri tertentu, atau kepada pekerjaan, profesi tertentu, namun bukan, dia tidak masyhur dengannya. Misalnya gurunya punya beberapa nama, ya punya, anggaplah kalau kita sekarang mungkin tiga kata ya namanya, atau mungkin di zaman dahulu tiga nama, yakni nama dia, kakeknya, dan bapaknya dan kakeknya. Dia mungkin masyhur dengan namanya dia sendiri, tapi kemudian di si murid ini memberikan nama dengan misalnya ibnu, ya ibnu fulan, dengan nama bapaknya, atau mungkin dengan nama ibnu, nama kakeknya, atau diberikan kunyah. Misalnya dia punya beberapa orang anak yang masyhur kunyahnya adalah abu fulan, dengan nama anak tertuanya, dia ganti dengan nama anak keduanya misalnya, atau nama anak yang terakhirnya, ya. Atau dinisbatkan kepada kabilah atau balad. Misalnya, ya dia ada negara, kemudian di dalam negara itu ada kabupaten misalnya, ya, ada provinsi, ada kabupaten, ya, sampai ada kampung, kemudian ada kabilah di dalamnya, masalan. Ya, misalnya dia masyhur dengan negaranya. Ya, misalnya Al-Iraqi. Ya, dia berikan nisbat ke dalamnya, misalnya ke dalam salah satu kota di dalamnya, misalnya Al-Kufi, ya, Kufa misalnya. Nah, atau misalnya Al-Baghdadi masalan, padahal dia ma'rufnya dengan Irak, dengan baratnya. Atau kepada profesi tertentu, ya, kepada profesi tertentu. Nah, yang mana si guru tidak masyhur dengan semua itu, maka orang yang mendengarkan, yakni orang yang melihat sanad tersebut, akan berpikir bahwa guru yang dimaksud ini guru yang lain, bukan guru yang itu tuh, yang biasa, yang masyhur. Kenapa? Dia tidak pakai namanya, kunyahnya yang masyhur. Fatahsurul jahalah, maka terjadilah apa? Al-jahalah. Wa yukthiru dhalika fi tadlis syuyukh. Nah, ini sudah berlalu, bahwa ini kebanyakannya terjadi pada guru-guru dari perawi yang biasa melakukan tadlis syuyukh. Ya, seperti misalnya siapa kemarin? Afiyah Al-Aufi, ya, seperti misalnya kemarin Afiyah Al-Aufi 6, yang dia meriwayatkan dari Abu Sa'id. Orang berpikir dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri, padahal bukan, ya. 6, kemudian sanian, sebab yang kedua, ayyakuna rawi muqillan min riwayatil hadis fayaqillul akhdu anhu fala yu'raf. Ini sebab yang kedua adalah dia muqil, laisa minal muktsirin, ya, atau ghairu masyhurun bi talab, tidak masyhur dia sebagai penuntut hadis, penuntut ilmu, ya, mungkin dia hanya datang ke satu kota, tapi apa sehingga orang-orang jarang mengenalnya, atau mungkin dia keliling tapi tidak pernah nimbrung dengan para penuntut ilmu sehingga jarang orang yang kenal dia. Masalah. Nah, kita sudah sebutkan kemarin bahwa untuk mengetahui adalah ataupun secara khusus adalah mampu mendobot seorang perawi, itu diantara cara para ulama menetapkannya adalah dengan kalau dia sezaman dia mukhalafah, dia bergaul dengannya. Misalnya Ibnu Main ingin mengetahui adalah dalam mendobot seorang perawi, dia mendekatinya, dia kalau dia ada majelis sama, dia datang mendengarkan bagaimana hadis-hadisnya, ya apakah dia menghafal hadisnya dengan baik atau tidak. Kemudian masalah bobotnya, dia kalau bisa berkawan dengannya, melihat secara dekat, secara langsung, wa illa dia tanya teman-temannya bagaimana orangnya. Ya. Itu kalau satu masa. Kalau tidak satu masa, maka mereka mengukur. Atau sebagaimana sudah pernah kita sebutkan ya, para ulama kalau ingin mengetahui adalah dalam bobot seorang perawi yang sudah meninggal sebelum dia, yang dia tidak ada koneksi untuk melihat, ya orang apa tidak ada koneksi dari keluarga, dari kawan-kawan rawi tersebut untuk bisa ditanyai, caranya adalah dengan sabr riwayat. Dia mengumpulkan semua riwayat-riwayatnya. Kalau dia punya 1000 riwayat misalnya, dia akan cek 1000 ini apakah sebagian besarnya benar, hampir semuanya benar atau bagaimana. Kemudian dari cara dia tahammul dan ada, dia bisa juga menilai ini orang punya adalah atau tidak, wara atau tidak. Sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, yang bermasalah adalah kalau si perawi yang sudah meninggal itu, yang kita tidak punya, yang dia tidak punya akses berupa keluarga atau teman-temannya untuk dia bisa tahu. Yang bermasalah kalau dia hanya sedikit riwayatnya. Bagaimana caranya mengetahui adalah dengan bobotnya? Bagaimana caranya mau tahu kepribadian dia? Sementara tidak ada orang yang bisa ditanyai. Bagaimana caranya mengetahui bobotnya? Tidak ada orang yang bisa ditanyai. Satu-satunya bahan berkenaan dengan dia adalah riwayatnya. Dan riwayatnya misalnya cuma 100 terlalu sedikit. Ya. Misalnya 100 cuma 100 jalan. Iya. Afwan. Alhamdulillah. Iya, 100 terlalu sedikit kalau mau di sabar. Kita mau ambil info dari dia berkenaan dengan bobotnya dari 100 ini terlalu sedikit. Iya. Qalilur riwayah. Nah, maka akhirnya para ulama kemudian tidak bisa mengambil kesimpulan tentang dia ini. Dia ini adalah dalam bobotnya bagaimana? Dia katakan, la arifu. Saya enggak tahu apa-apa tentang dia. Cuman mau menghukumi dia dari 100 jalan ini. 100 jalan karena cuman 5 matan hadis misalnya. Atau misalnya cuman 20 matan hadis. Satu matan cuman 5 jalan. Ya. Kadang sulit, para ulama tidak akan, mereka memiliki sifat wara' untuk berhati-hati dalam menghukumi seorang perawi. Ya, di satu sisi mereka menjaga hadis nabawi, tidak mau gampang mentakdil seorang perawi. Ya, mereka menjaga hadis nabawi, jangan sampai ditakdil orang-orang yang tidak layak ditakdil. Dan di sisi lain dia juga khawatir terjatuh dalam ghibah kalau dia salah dalam menjarah. Dia menjarah orang yang enggak layak dijarah. Maka yang paling aman adalah apa? La'arifuhu, dimajhulkan, jahala, majhulkan. Ya, bahan yang saya miliki cuma segini, enggak cukup untuk saya gunakan mengetahui adalah yang dobot dia. Jelas ya, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, ayyubihimarrawi isma syaikhihi. Kain yakula haddathani rajul, haddathani ba'duhum, akhbarona syaikhul lana. Nah, yang ketiga, ini lagi-lagi kesalahan muridnya. Kalau tadi yang kedua, kesalahan dia sendiri. Ya, atau bukan kesalahannya, ini kembalinya kepada dia sendiri sebabnya. Kembalinya kepada dia sendiri sebabnya, karena dia mukilur riwayat. Nah, kain yang ketiga, ini sama seperti yang pertama. Ya, yang membuat seorang perawi majhul adalah muridnya. Di mana si murid, ya, terkadang dia tidak menyebutkan nama gurunya. Ya. Cuma dikatakan haddatsani rajul, haddatsani ba'dhum atau haddatsana ba'du syuyukhina atau akhbarna syaikhul lana. Siapa ini? Siapa guru kamu? Siapa rajul ini? Ya. Dan ini tentunya berpulang kepada pembahasan mubham yang akan datang nanti. Ya. Yani bahwa di antara sebab seorang perawi mengibhamkan gurunya itu ada banyak faktor. Di antaranya mungkin karena gurunya dhaif. Ya, gurunya apa? Dhaif. Ataukah mungkin memang dia lupa. Saya lupa ini siapa namanya ini guru ini. Pokoknya saya tahu dia siko. Ya, saya tahu dia siko cuma saya lupa namanya. Dia katakanlah haddatsani as-siqa akhbarana rajulun min bani fulan masalan. Haddatsana fulan fi masjid kaza wa kaza. Cuma dia lupa siapa namanya. Akhirnya diibhamkan. Taib. Jadi imma karena gurunya dhaif masalan sehingga dimubahamkan supaya enggak ketahuan. Wa imma apa di karena lupa atau sebab-sebab yang lain sakama sayati. Insyaallah taala. Taib. Kemudian yang keempat, ayadzkura rawi isma syekhihi muhmalan. Ini juga kembali kepada si murid yang melakukannya. Dia menyebutkan nama gurunya tapi masih bersifat muhmal. Apa itu muhmal? Kayaknya yaqul haddatsani fulan ibnu fulan. Bukan maksudnya fulan bin fulan ya, disebutkan nama maksudnya. Ya, tentunya kalimat di sini haddatsani fulan au ibnu fulan. Ini yang dimaksud oleh penulis oleh Syekh di sini bukan fulannya ya. Maksudnya fulannya ini diganti nama. Kita tahu kan muhmal itu beda kalau mubham. Mubham kan cuma disebut rajul, haddatsani fulan, fulan. Siapa fulan? Mubham. Kalau muhmal kan ada namanya, cuman pemilik nama ini banyak. Pemilik nama ini banyak, enggak tahu siapa dia. Misalnya, haddatsani Muhammad. Oh, Muhammad dalam perawi. Iya. Ratusan. Jelas ya? Atau haddatsana Ibnu masalan Ibnu Abdullah. Ibnu Abdullah banyak. Iya. 6. Jadi perhatikan ini kalimatnya Syekh di sini haddatsani fulan, bukan fulannya yang dimaksud ya, karena kalau dimaksud kata fulan itu mubham bukan muhmal. Ya. Jelas sampai sini? Ya, mungkin ada baiknya penulis rahimahullah Syekh Abdul Aziz di sini setidaknya menggunakan kata haddatsani Muhammad misalnya. Muhammad kan banyak, atau haddatsani Ahmad masalan. Ahmad kan muhmal jelas. Atau haddatsani Ibnu apa masalan Ibnu Abdullah. Ibnu Abdullah banyak perawi juga. Jelas ya, selainnya beliau ganti jadi nama saja, cuma nama-nama yang dalam tanda kutip banyak yang memiliki ya. 6. Nama pasaran. Iya. Fulan au ibnu fulan. Jadi selainnya bagusnya contohnya di kalau dirubah langsung disebutkan nama saja, tapi nama-nama yang dimiliki oleh banyak orang. Karena itu muhmal. Karena kalau dimaksud fulannya stok, fulan itu mubham bukan muhmal. Baik. Dan ini juga sama alasannya. Alasannya juga sama, bisa jadi karena dia tidak ingin nama gurunya nama apa bisa jadi dia tidak ingin agar hakikat gurunya diketahui sehingga dia sebutkan namanya saja. Kebetulan namanya ini banyak orang yang punya, disebutkan. Saya tidak mengibahkan guru saya sebut namanya. Cuman namanya banyak yang punya. Atau mungkin juga dia cuma ingat nama depannya yang kebetulan banyak yang punya, dia lupa nama bapaknya. Sehingga ya disebut apa yang dihafal. Haddatsani Ahmad. Ahmad man? Nasitu isma bihi. Saya lupa nama bapaknya. Pokoknya yang saya ingat namanya Ahmad, Syekh Ahmad misalnya. Ini muhmal. Taib. Dan penulis rahimahullah sebutkan di bawah ya. Ya, sebutkan di bawah cara mengetahui mengetahui dan menetapkan rawi mubham dan rawi muhmal. Yaitu diantaranya dengan apa? Biwurudihi min tariqin ukhra. Dikumpulkan jalan-jalannya karena kadang di satu sanad disebutkan rajul, di jalan yang lain disebutkan namanya. Kadang di satu jalan disebutkan siapa? Disebutkan masalan Muhammad, tapi di jalan lain disebutkan Muhammad bin Fulan bahkan disertai dengan nasabnya lengkap. Ya, maka cara mengetahui menentukan mengetahui nama rawi mubham dan menentukan mentain rawi yang muhmal itu dengan jamu turuq, mengumpulkan jalan-jalan ataukah dengan nas dari seorang imam. Taib. Terakhir sebab yang kelima, ada munassil aimmati ala tawthiqi rawi au tadhifi. Ya, sebab yang kelima adalah seorang perawi dianggap majhul adalah tidak adanya tawthiq dan tadhif dari perawi apa dari imam. Ya, ini tentunya tawthiq dan tadhif yang mu'tabar. Tidak ada tawthiq dan tadhif yang mu'tabaron. Nam, Allahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala wa ammal mubhamu minar ruwati wa huwa man lam yusamma ismuhu nahu haddatsana rajul fa hadza la yuqbalu haditsu. Baik, ini pembahasan yang baru, yang apa pembahasan selanjutnya. Jadi di apa pembahasan yang sudah kita bahas tadi mencakup apa definisi atau 6 apa definisi jahalah pada perawi, kemudian seluas apa cakupannya dan apa sebab-sebabnya. Ini berbicara tentang hakikat dari al-jahalah. Nah, selanjutnya beliau berpindah kepada pembahasan baru mengenai hukum masing-masing dari bentuk al-jahalah tersebut. Beliau sudah sebutkan 3 ya, ibham, jahalatul ain sama jahalatul hal. Beliau akan sebutkan satu persatu hukumnya. Dimulai dari ibham. Kata beliau, fa ammal mubham minar ruwat. Adapun rawi yang mubham, yaitu rawi yang tidak disebut namanya, nahwu haddatsana rajul, maka ini tidak diterima hadisnya. Wa talilu dzalik, alasannya jelas, anna syarta qabulir riwayati ma'rifatu adalatir rawi, ma'rifatu adalatir rawi. Karena syarat diterimanya riwayat seorang perawi adalah mengetahui adalahnya. Wa man ubihi masmuhu la tu'rafu 'ainuh. Sementara orang atau rawi yang dimubhamkan namanya tidak diketahui, enggak bisa diketahui orangnya. Orangnya saja tidak diketahui orangnya. Zat orangnya yang mana enggak diketahui. Fa kaifa tu'rafu adalatuhu wa dhabtuhu? Maka bagaimana lagi cara untuk mengetahui adalah dengan dhabtnya? Enggak bisa. Orang zat orang yang enggak diketahui syakhsiannya siapa? Ya. Baik. Kemudian beliau membawakan satu permasalahan fara' dari mubham ini. Lakin qad yaqa'ul ibhamu bilafdz tawsiq. Ya. Terkadang ya, al-ibham itu dibawakan oleh seorang murid dengan lafaz tawsiq. Kan yaqul ar-rawi haddatsani as-siqah. Haddatsani as-siqah atau haddatsani apa akhbarani man asiqu bihi. Man asiqu bihi atau akhbarani as-sabt. Akhbarani as-sabt. Jelas ya, atau haddatsani man la attahimuhu. Haddatsani man la attahimuhu. Atau lafaz-lafaz ta'dil mubham yang lain. Namanya ta'dil apa namanya? At-tawsiq bilafzil apa? Al-ibham bilafzil tawsiq. Ya. 6. Dia mubham tapi dengan lafaz apa? Dengan lafaz tawsiq. Apa hukumnya? Kata beliau, fahadha mahallu khilafin ala aqwal. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat yang disebutkan beberapa pendapat, asyharuha mayali. Yang paling masyhur ada 2 pendapat saja beliau sebutkan di sini. Yang pertama, qaulul khatib al-Baghdadi wa Abi Bakr. Abi Bakr Muhammad ibn Abdullah Sayrafi rahimahumallahu taala anna dhalika la yakfi fi tawthiqir rawi. Bahwa apa namanya? Al-ibham walaupun dengan lafaz tawsik itu tidak cukup ya, tidak cukup apa untuk mentawsik perawi tersebut. Wa ta'liluhu alasannya ihtimalu an yakuna dhalika rawi siqatun inda man abhamahu majruhan siqatan inda man abhamahu majruhan inda ghairi. Alasannya karena ada kemungkinan bisa jadi si perawi tersebut yang dimubham, yang mubham itu siqah menurut dia, si murid yang memubhamkan, namun dia majruh menurut ya imam yang lain. Ya ini seandainya ketahuan namanya, ada kemungkinan dia majruh. Al-qawlus tsani huwa manqu wa huwa manqulun anil imami Abi Hanifah anna dzalika yakfi tawthiqan lirawi. Ini dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah bahwa itu cukup ya, cukup sebagai tawsiq kepada perawi. Ini apa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah taala dalam kutipan terlalu simpel ya. Terlalu simpel. Nah. Maksudnya di sini pendapat yang pertama yakni la yakfi kemudian dinisbatkan kepada Al-Khatib dan Muhammad bin Abdullah Syairafi. Yakni mana alim yang lain, ulama yang lain yang berbicara dalam masalah ini? Ya, yang memang pakar dalam jarh wa ta'dil, yang memang pakar dalam jarh wa ta'dil dalam hadis. Apalagi kemudian pendapat yang kedua, mangkul anil imam Abi Hanifah. Yakni mana ulama lain selain Abu Hanifah yang berpendapat dengannya? Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ala jalalatihi wa imamatihi fil fiqh, beliau bukan pakar dalam hadis rahimahullahu taala. Beliau bukan pakar dalam jarh wa ta'dil rahimahullahu taala. Ini mengapa beliau penulis rahimahullah hanya menyebutkan satu nukilan itu pun dari Abu Hanifah rahimahullah. Ini masalah sudah pernah kita bahas kan, sudah berlalu. Ya, sudah berlalu kita bahas di beberapa pembahasan terdahulu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hukum apa hukum apa ibham tapi dengan lafaz tausik ya, tausik ya kepada seorang perawi yang mubham kan begitu. 6. Ini sudah kita bahas kemarin masalahnya, kita sudah sebutkan juga pendapat-pendapat di apa sebagian ulama, sehingga saya kita sebutkan tiga pendapat, ya. Ada yang menyebutkan, ada yang menerima secara mutlak, yakni mengatakan itu cukup sebagai tafsir, dan ada yang menolak secara mutlak, dan ada yang mentafsir. Jelas ya? Nah, maka apa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, yakni pertama beliau cuma bawakan dua pendapat, dan ini kayak hitam dengan putih, dan sementara masalah ini apa namanya yang rajih di sini atau ada pandangan lain yang selayaknya penulis tambahkan di sini, yakni pendapat yang mentafsir, dan ini punya wajah juga. Ya, punya apa? Punya wajah. Misalnya kalau yang mentausiknya adalah rawi-rawi yang dikenal layarwi illa ansiqah. Ini kan penting, ya kan? Bagaimana kalau si murid termasuk rawi yang dikenal fulan layarwi illa ansiqah. Kemudian dia mengatakan terhadap tentang gurunya haddatsani as-siqah. Bukankah ini sudut pandang yang penting diperhatikan? Tapi beliau tidak membawakan pendapat yang ketiga, pendapat tersebut. Selayaknya itu pendapat dibawakan di sini, yakni tafsir. Ya, dilihat dulu muridnya, siapa yang mengatakan apa? Siapa yang mengatakan haddatsani as-siqah? Apakah orang yakni perawi biasa misalnya, bukan pakar dalam bidang ini, ya? Ataukah dia orang-orang yang di perawi-perawi imam yang dikatakan la yarwi illa as-siqah? Dan tidak diragukan pensifatan ini punya nilai lebih ketika dikatakan seorang perawi la yarwi illa as-siqah. Kemudian dia meriwayatkan dari seorang rawi yang mubham, kemudian dia mengatakan haddatsani as-siqah. Ini tidak bisa di kesampingkan, tidak bisa dibuang begitu saja. Jelas sampai sini. Maka pertama beliau hanya membawakan dua pendapat ini, apa namanya, wallahu alam, dari sudut pandang kami yang sangat kurang, ini apa namanya kurang bagus. Beliau hanya membawakan dua pendapat kayak black and white saja. Sementara di sini ada pendapat lain yang pendapat yang tadi juga masyhur. Pendapat karena dikatakan di sini asyharuha mayali, yang paling masyhur adalah pendapat dua pendapat ini saja. Padahal pendapat yang tadi itu juga masyhur. Kemudian yang kedua yang kita butuh masukkan di sini kepada penulis rahimahullahu taala adalah kutipan, ya. Kutipannya bukan kembali kepada pakar di bidang ini. Pendapat yang pertama disandarkan kepada Al-Khatib dan As-Sayrafi, kemudian pendapat yang kedua kepada Imam Abu Hanifah yang ya tentu saja dengan keimaman mereka semuanya ya masih ada yang lebih pakar dibandingkan mereka, dan selayaknya pendapatnya yang dinisbatkan kepada mereka. Jelas ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, kita lihat dulu talil pendapat yang kedua. Wa talilu dhalik annal muwassiqa mu'tamanun ala dhalika wa huwa nadhirul ihtijaj bil mursal min jihati annal mursila law lam yahtaj bil mahzufi lama hadafahu faka'annahu addalahu. Nah, pandangannya adalah karena orang yang muwassiq itu adalah orang yang mu'taman, orang yang memegang amanah, yakni uhdahnya ke dia, tanggung jawabnya ke dia. Jelas ya? Wa huwa nadhirul ihtijaj bil mursal, dan mentausik rawi dengan lafaz mubham itu mirip seperti berhujjah dengan hadis mursal. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang si mursil, si pelaku mursal, ketika dia menghilangkan antara dia, si tabi'in, langsung ke Nabi SAW, dihilangkan siapa perantaranya? Ya, seandainya yang dia hilangkan ini adalah rawi yang apa namanya, yang dia tidak berhujjah dengannya, seandainya perawi yang dia hilangkan ini bukan rawi yang dia ridhoi, tidak akan mungkin dihapuskan. Lau lam yahtajj bil mahdzuf lama hadzafahu. Seandainya si mursil tidak mengetahui bahwa rawi yang saya hapuskan ini rawi yang siqah, ini yang saya percayai, saya berhujjah dengannya, tidak mungkin dihapus. Pasti dia akan sebutkan. Tapi kenapa dia hapus? Karena dia sudah percaya, ini sudah percaya. Ini orang apa namanya? Terpercaya orangnya. Makanya dihapuskan pun tidak ada masalah. Iya. Fa ka'annahu addalahu. Maka seakan-akan ketika dia menghapusnya, seakan-akan dia telah mentakdil apa? Rawi yang dihapuskan dalam mursal tadi. Fal qabul fi hadhihi al-mas'alah min babi aula. Nah, kalau yang dihapuskan terang-terangan saja dalam pembahasan mursal itu diterima, ya kan, diterima mursal dengan alasan bahwa tidak mungkin dihilangkan kecuali dia percaya, dia mentadilnya, ya, kalau dihapuskan saya diterima, apalagi di sini mimbabil aula, namanya enggak disebutkan, orang yang enggak digugurkan dalam sanad, cuman diibhamkan, dikatakan rojul, tidak akan mungkin dia sebutkan gitu kalau dia tidak akan mungkin dia berhujjah dengannya kalau dia tidak mentausiknya. Jelas ya, li'annal ibhama qad waqa'a bilafdhi tausiq as-sharih, apalagi di sini ibhamnya dengan tegas ya, dengan lafaz apa? Dengan lafaz yang tausik, sorry, haddatsani astiqah. Jelas ya, ini dua pendapat di kalangan ulama. Dan apa namanya, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, kalau yang diinginkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, kalau kita lihat hujahnya berdalilkan dengan ta'lil yang beliau sebutkan, beliau mengkiaskan masalah ini ke mursal. Dan memang Imam Abu Hanifah ma'ruf menerima hadis mursal. Iya, menerima hadis mursal mutlakan. Tapi seperti yang kita katakan, selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga menerima mursal secara mutlak. Maka mau disebutkan kalau memang ta'lilnya ke arah mengkias dengan hadis mursal, ya lebih aula kalau dinisbatkan juga kepada Imam Malik, masalan. Karena Imam Malik juga menerima hadis mursal. Nah, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala walaupun ada tafsil tentunya, tapi ada nau, ya bentuknya menerima hadis mursal dengan syurut. Ya. Jelas ya, walaupun Imam Malik dan Abu Hanifah jelas mereka menerima hadis mursal secara mutlak tanpa tafsil. Nah, wallahu taala alam bisawab. Warrajih qala rahimahullah warrajih al-qawl al-awwal wa dhalika lima yali. Ya, kemudian beliau menyebutkan tiga alasan mengapa dia rajihkan pendapat yang pertama. Baik, nanti kita lanjutkan insyaallah taala ta'lilnya. Afwan, waktunya sudah lewat. Nah, jazakumullahu khairan katsiran wa istimaikum. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.